Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allahu wa iyyakum minad dalalati wa minan nar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah azza wa jalla, syukur kita panjatkan kepadanya atas segala limpahan nikmat yang ia berikan kepada kita sekalian, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, sehingga pada malam hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di salah satu masjid dari masjid-masjidnya dalam rangka bertafaqquh fiddin, dalam rangka mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca kitabnya dan membahas tafsirnya. Sebuah keutamaan yang luar biasa, manakala Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di majlis membahas seutama-utama ilmu, membahas seutama-utama ucapan, sebaik-baik firman, ialah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu terbaik, yaitu ilmu Al-Quran, yang tidak ada padanya kesalahan, Al-Quran yang tidak ada padanya kedustaan, Al-Quran yang tidak ada padanya kekeliruan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah ta'ala kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita pada tafsir suratul kahfi, di mana terakhir kita telah membaca dan membahas ayat yang ke-49 dari surah yang mulia ini, tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan apa yang akan dialami oleh setiap manusia tatkala dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari akhir. Dia akan berjumpa dengan Allah jalla wa'ala membawa amalnya. Setiap manusia akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala mempertanggungjawabkan setiap gerak-geriknya. Setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan kebaikan dari setiap amal yang dia tanam tatkala dia berada di dunia, dan dia akan mendapatkan akibat dari setiap kejelekan yang dia tanam selama dia hidup di dunia. Wallahul musta'an. Semua amalan baiknya dan semua amalan buruknya tercatat di dalam Alkitab. Ada malaikat yang tak berhenti untuk mencatat setiap amalan baik dan amalan buruk yang dilakukan oleh seseorang, sampai-sampai seorang yang zalim, seorang yang jahat, seorang kafir lagi fasik, tatkala dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan berkata sebagaimana yang Allah hikayatkan, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka orang-orang yang zalim berkata, duhai kiranya, kenapa catatan ini tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, melainkan kitab tersebut menyebutkannya. Semua yang dilakukan oleh seseorang hamba, baik yang saghirah, amalan-amalan yang kecil, ataupun yang kabirah, atau amalan-amalan yang besar, ahsaha, disebutkan secara lengkap dan detail oleh kitab yang ditulis oleh malaikat. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapati semua yang mereka amalkan di dunia itu hadir, ada di dalam kitab tersebut, tercatat dan termaktub. Dan apabila itu kebaikan, maka balasannya adalah kebaikan. Apabila itu keburukan, maka balasannya adalah keburukan. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidaklah membolimi seorang pun. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya, pada ayat yang ke-50, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana permusuhannya iblis kepada anak Adam, di mana iblis adalah pihak yang paling bertanggung jawab di dalam menyesatkan anak Adam, menjadikan anak Adam sebagai kafir, menjadikan anak Adam sebagai fasik, menjadikan anak Adam sebagai zalim. Maka pada ayat yang ke-50 ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana permusuhannya iblis kepada anak Adam, sehingga kita sebagai anak Adam harus memang menjadikan iblis itu sebagai musuh sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kata Allah Jalla wa ala dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-50, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Wa idh qulna lil malaikah, dan ingatlah tatkala kami berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, manusia pertama Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Fasajadu illa iblis, setelah selesai Adam itu diciptakan dan Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu, para malaikat pun mereka sujud, illa iblis kana minal jin, kecuali iblis, iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Kana minal jin, dan iblis ini adalah bahagian daripada jin, bukan bahagian dari malaikat. Malaikat adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya. Adapun jin adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari api. Fa fasaqa an amri rabbih, maka iblis pun keluar dari ketaatan kepada Tuhannya. Demikianlah keadaan iblis. Demikianlah kondisi membangkangnya iblis dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegur kita semuanya, afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni. Lantas apabila seperti inilah keadaannya iblis, apakah kalian menjadikan iblis dan anak keturunannya sebagai teman dekat? Min duni, bukan aku yang kalian jadikan sebagai sesembahan. Wahum lakum adu, apakah kalian mau menjadikan iblis itu sebagai teman-teman dekat kalian, sebagai sesembahan-sesembahan kalian, padahal mereka adalah musuh bagi kalian. Bi'salidzalimina badala. Sungguh iblis ini adalah sejelek-jelek pengganti untuk orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita tentang bagaimana permusuhannya iblis. Permusuhannya iblis kepada Allah. Permusuhannya iblis kepada anak Adam. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, iblis telah menaruh rasa dengkinya kepada Adam. Iblis telah menaruh rasa hasadnya kepada Adam. Bahkan sebelum ditiupkan ruh pada Adam alaihi salam, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah membentuk Adam dalam bentuk manusia di dalam surga, iblis telah menaruh rasa dengkinya sebagaimana lain diceritakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, lamma sawwarallahu Adama fil jannah tarakahu masya'allahu an yatrukah. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan Adam di dalam surga, Allah telah mentaswirnya. Mentaswir yakni membentuk Adam dalam bentuk manusia. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah membentuk Adam dalam bentuk ciptaannya, dalam bentuk manusia di dalam surga, Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan sejenak itu Adam. Tatkala Adam ditinggalkan sejenak oleh Allah azza wa jal, faja'ala iblisu yutifu bihi yamburu ma huwa. Iblis pun dia mulai mengelilingi Adam. Dia mengelilingi badannya Adam. Dia mengelilingi jasadnya Adam. Untuk apa? Yamburu ma huwa. Untuk melihat seperti apa penciptaan Adam yang diatasnya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Adam. Dikelilingi itu Adam. Falamma ra'ahu ajwafa. Maka tatkala iblis melihat Adam ini adalah makhluk yang ajwaf. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih dalam syarahnya, ajwaf adalah sesuatu yang dalamnya kosong. Sesuatu yang dalamnya, yang jauhnya itu kosong. Tatkala iblis melihat bahwasanya Adam diciptakan dalam bentuk yang ajwaf, maka arafa annahu khuliqa khulqan la yatamalak. Di saat itu iblis mengetahui bahwasanya Adam diciptakan dalam bentuk penciptaan yang tidak bertamalak. Yang tidak bertamalak, kata para ulama, maksudnya adalah dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri dengan sekokoh mungkin. Maksudnya apa? Annahu yumkinu ta'thiru fihi wa idlaluh. Adam ini diciptakan dalam bentuk manusia, dalam bentuk makhluk yang mungkin dipengaruhi dan mungkin disesatkan oleh iblis. Itu. Jadi semenjak Adam diciptakan, iblis sudah melihat, iblis sudah mengawasi seperti apa bentuknya Adam diciptakan dalam bentuk manusia yang lemah. Dalam bentuk manusia yang serba kekurangan. Dalam bentuk manusia yang ajwaf, yang mungkin dipengaruhi dan sangat mungkin untuk disesatkan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka tatkala Adam Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan nama-nama sesuatu-sesuatu yang banyak sebagai bentuk pemuliaan terhadapnya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Adam ilmu-ilmu tentang nama-nama sesuatu, di mana ilmu tersebut menjadikan dirinya sebagai seorang manusia yang lemah tapi mulia. Juga sebagai bentuk pemuliaan, para malaikat diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Begitu pula yang termasuk diperintahkan untuk sujud adalah iblis. Para malaikat dengan ketaatan yang ada pada mereka, dengan kepatuhan yang ada pada mereka, semuanya pun sujud kepada Adam alaihi salam. Namun iblis membangkang. Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Iblis membangkang dari perintah Allah Azza wa Jal. Iblis tidak mau tunduk kepada perintahnya Allah Azza wa Jal. Iblis memilih untuk tidak mau sujud kepada Adam karena menganggap dirinya lebih khairun min Adam. Dirinya, iblis ini menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan bagaimana iblis ini tidak mau sujud kepada Adam, alasannya adalah karena engkau ya Allah menciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakan Adam ini dari tanah. Lebih mulia aku, kata iblis dengan sombongnya, dengan congkaknya. Dia menganggap dirinya lebih utama daripada Adam. Dia menganggap dirinya lebih mulia daripada Adam. Khalaqtahu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Dengan kesombongannya, dengan kecongkakannya, iblis laknatullahi alaih membangkang dari perintah Allah Azza wa Jal dan tidak mau sujud kepada Adam alaihi salam. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bentuk bagaimana iblis memusuhi Adam, begitu pula anak keturunannya. Oleh karenanya, karena membangkangnya iblis dari perintah Allah Subhanahu wa taala ini, iblis pun dilaknat. Iblis pun dijauhkan dari rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Dan bukan justru, malah dengan itu dia merasa kapok dengan laknat Allah Azza wa Jalla. Iblis justru malah mendeklarasikan permusuhannya yang abadi kepada anak Adam. Iblis berjanji akan menyimpangkan dan menyesatkan anak Adam dan mengerahkan segala kemampuan dirinya dan kemampuan bala tentaranya untuk membuat anak-anak Adam menjadi manusia-manusia, menjadi makhluk-makhluk yang semakin lemah dengan kemaksiatan, semakin lemah dan hina dengan kekufuran, semakin lemah dan hina dengan berbagai macam kesyirikan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan padanya, disebutkan tafsirnya oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullahi alaih. Yukhbiru ta'ala an adawati iblis li Adam wa dhurriyyatih. Dalam ayat ini Allah mengkhabarkan tentang bagaimana permusuhannya iblis kepada Adam dan anak keturunannya. Permusuhannya kepada Adam telah kita sebutkan tadi hadis. Semenjak Adam dibentuk dalam ciptaan manusia, itu sudah dihasadi, sudah didengki oleh iblis. Dan puncaknya adalah di saat iblis menolak untuk sujud kepada Adam. Wa anna Allah amaral malaikata bisujudi li Adam. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, ikraman wa ta'ziman, dalam rangka sujud tersebut, dalam rangka memuliakan dan mengagungkan Adam. Wa imtithalan li amrih, dan juga dalam rangka menguji para malaikat dan menguji iblis apakah mereka mau mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat pun famtathalu dzalik. Para malaikat pun melakukan perintah Allah Azza wa Jalla itu. Para malaikat pun sujud kepada Adam. Mungkin sebagian ada bertanya, apakah sujud kepada makhluk itu diperbolehkan? Ikhwani fillah rahimakumullah, sujud kepada makhluk adalah sesuatu yang terlarang. Namun, sesuatu yang terlarang itu bisa menjadi ibadah manakala Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Sujud kepada makhluk adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sujudnya para malaikat kepada Adam, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikecualikan haramnya sujud kepada makhluk tatkala diantaranya, ya, diantaranya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat ini untuk sujud kepada Adam, ini dikecualikan. Dan begitu pula hal-hal yang lain, tatkala sesuatu itu dilarang, namun ada sebagian pihak yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk melakukan hal tersebut, maka itu adalah ketaatan baginya, bukan kemaksiatan. Seperti membunuh manusia, menyembelih manusia adalah sesuatu yang haram. Namun Ibrahim alaihis salam diperintahkan untuk menyembelih anaknya itu. Di saat umatnya, Nabi Ibrahim dilarang untuk menyembelih anaknya, tapi justru ya, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya sendiri. Dan Nabiullah Ibrahim mematuhi perintah tersebut. Imtithalan li amrillah. Dalam rangka mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebuah ketaatan yang luar biasa. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, namun yang penting untuk difahami, yang penting untuk diketahui adalah kita tidak ifrat, tidak tafrit dalam masalah ini. Tidak berlebih-lebihan ke kanan dan tidak berlebih-lebihan ke kiri. Setelah kita mengetahui kalau ada sesuatu yang dilarang, namun ada sebagian pihak yang diperintahkan untuk melakukannya, berarti itu ketaatan, loh. Berarti ada, ya, berarti nyata ada wali-wali Allah yang dilarang untuk zina, dilarang untuk minum khamr, ya, makhluk, umat ini dilarang untuk berzina, makhluk dilarang untuk minum khamr, umat Islam gak boleh melakukan seperti itu, tapi ada wali-wali yang diperintahkan dalam mimpi untuk minum khamr karena sudah masuk tingkatan ma'rifat. Ini yang seperti ini tidak boleh kita percayai. Ya. Perintah untuk menyembelih anaknya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam adalah perintah wahyu yang tidak bisa didustakan. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Mimpinya para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa didustakan. Maka sudah selayaknya dan sudah seharusnya Nabi Ibrahim melakukan itu, menyembelih anaknya meskipun umatnya dikala itu dilarang untuk menyembelih anaknya. Tapi kalau selain para nabi, maka tidak dibenarkan mereka melakukan hal-hal yang semisal ini hanya karena alasan kita dapat ada fulan, kiai fulan, wali fulan melakukan ini dan itu, yang itu dilarang buat kita. Karena beliau dapat wangsit, beliau dapat ilham, beliau dapat mimpi suruh melakukan ini dan itu. Allahu musta'an. Nah, kembali kepada pembahasan. Jadi sujud kepada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya para malaikat untuk melakukan sujud tersebut kepada Adam, ini adalah dalam rangka ikraman wa ta'dhiman, memuliakan Adam dan mengagungkan Adam dan mewujudkan perintah Allah, bukan untuk mengibadahi Adam. Para malaikat mereka mematuhi perintah Allah. Illa iblis kana minal jin. Kecuali iblis. Dan iblis itu dari kalangan jin. Fa fasaqa an amri rabbih, dia pun keluar dari perintah Tuhannya. Dia keluar dari perintah Rabb-nya. Wa qala, dan iblis berkata, a asjudu liman khalaqta tina? Ya Allah, apakah aku harus sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Sombongnya, congkaknya. Dalam ayat yang lain Allah menghikayatkan bagaimana ucapan iblis tatkala menolak perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, ana khairun min, aku lebih baik daripada Adam. Aku tidak pantas untuk sujud kepada Adam karena aku lebih baik dariku. Fatabayyana bihadza adawatuhu lillahi wa li abikum wa lakum. Maka tampak dengan jelas dengan congkaknya Adam ini bagaimana tampak jelas dengan bagaimana menolaknya iblis untuk sujud kepada Adam tampak jelas darinya bagaimana iblis sangat-sangat memusuhi Allah, memusuhi ayah-ayah kita, atau memusuhi ayah kita yaitu Adam, dan memusuhi kita semua. Fa kaifa tattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya? Lantas kenapa, bagaimana mungkin kalian menjadikan iblis dan anak keturunannya sebagai wali, sebagai sesuatu atau sebagai makhluk yang disembah, sebagai teman-teman dekat? Wallahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Syaitan adalah musuh kita, musuhnya Adam dan musuhnya kita semua. Iblis sebagai cikal bakal jin yang menjadi setan-setan yang dipasangkan untuk seluruh umat manusia, adalah musuh yang nyata yang menyebabkan ayah kita yaitu Adam alaihi salam diturunkan dari surga dan segala kenikmatannya. Dalam surah Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah setan itu sebagai musuh. Kita diperintahkan untuk menjadikan setan sebagai musuh. Dalam surah Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna syaitana kana lil insani aduwan mubina. Sesungguhnya setan untuk manusia itu adalah musuh yang nyata, benar-benar musuh. Dan nyata permusuhannya iblis, nyata permusuhannya syaitan kepada kita semua, anak Adam. Maka jelaslah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk menjadikan syaitan itu sebagai musuh-musuh kita. Jangan kita jadikan mereka sebagai teman-teman kita. Walianahu aqsama ala ighwa'i bani Adam ajma'in. Iblis telah bersumpah untuk menyimpangkan semua anak Adam. Fabi'izzatika lahuwiyannahum ajma'in. Allah menghikayatkan ucapan dan janjinya setan, ucapan dan janjinya iblis kepada Allah subhanahu wa ta'ala, demi kemuliaanmu ya Allah, aku pasti akan menyimpangkan mereka semua. Aku pasti akan menyimpangkan semua anak-anak keturunannya Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kecuali hamba-hambamu yang tulus, hamba-hambamu yang murni harapannya adalah engkau ya Allah dalam setiap ibadah mereka. Inilah orang-orang yang tidak bisa disimpangkan oleh iblis, yang tidak bisa disimpangkan oleh setan. Niat hati yang baik, ikhlas karena Allah Jalla wa'ala dalam melaksanakan ibadah, ini adalah benteng yang kokoh agar kita tidak tergoda dengan godaan-godaan syaitan dan kita tidak tersesatkan oleh makar-makar syaitan. Berhati-hati kita semuanya ma'asyiral muslimin, karena syaitan mengajak sebanyak-banyaknya teman untuk menjadi ashabus sa'ir, untuk menjadi penghuni api neraka sa'ir. Innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Para setan-setan dan iblis, sesungguhnya mereka hanya menyeru kelompoknya agar kelompoknya menjadi ashabus sa'ir, agar kelompoknya menjadi penghuni-penghuni neraka sa'ir. Wallahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena betapa getolnya iblis dan bala tentaranya untuk menyesatkan anak Adam, karena begitu semangatnya mereka untuk menyimpangkan anak Adam, sampai-sampai setan itu selalu ada bersama kita dalam setiap urusan-urusan kita. Kita berdiri, kita didampingi, atau ada syaitan di dekat kita. Kita berada di rumah, ada. Di luar rumah, ada. Dan begitu seterusnya. Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan dalam hadis sahih Muslim, inna syaitana yahburu ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih. Sesungguhnya setan itu hadir bersama kalian pada setiap urusan-urusan kalian. Karena begitu semangatnya mereka. Tak kenal lelah, tidak kenal capek, selalu mendampingi anak Adam fi kulli sya'nin min sya'nihi, pada setiap urusan-urusan anak Adam untuk disimpangkan. Ikhwani fillah rahimakumullah, dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Ma minkum ahadun illa wukila qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaika." Hadis riwayat Muslim juga. Tidak ada di antara kalian seorang pun melainkan telah diwakilkan untuknya qarin dari kalangan jin. Jadi masing-masing kita ada qarinnya, dan qarin tersebut adalah dari kalangan jin. Dan dalam riwayat ini disebutkan wa qarinuhu minal malaikah, dan ada qarin dari kalangan para malaikat. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Mereka pun para sahabat bertanya, "Dan apakah begitu pula engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau juga punya qarin?" Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Wa iya ya, begitu pula saya. Saya punya qarin dari kalangan jin. Akan tapi, lakinnallaha a'anani alaihi fala ya'muruni illa bihaq." Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala membantuku untuk mengalahkan jin tersebut, sehingga jin tersebut pun masuk Islam dan tidak memerintahkanku kecuali kepada kebaikan. Adapun qarinnya kita, jin qarinnya kita, maka kita tidak tahu apakah kita mengalahkannya ataukah tidak. Yang terpenting adalah kita mengambil ancang-ancang untuk waspada, waspada dari setiap godaan-godaannya, waspada dari setiap bisikan-bisikannya. Jangan sampai kita terjatuh dalam perkara-perkara yang mencelakai, jangan sampai kita terjatuh dalam perkara-perkara yang membinasakan karena ajakan-ajakan dan seruan-seruan setan ini. Karena setan ma'asyiral muslimin rahimakumullah menggoda anak Adam tidak pernah capek, langkah demi langkah, khutwah-khutwah. Wasyaitanu yas'a ma'al insani khutwatan-khutwatan. Syaitan itu akan berusaha untuk menyesatkan manusia langkah demi langkah. Tidak berhasil langkah yang satu, dia sesatkan manusia dari langkah yang lain. Dia sesatkan manusia dari langkah yang berikutnya, tidak mampu dia pun menyesatkan dari jalan yang lain. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Punya langkah-langkah, punya trik dan punya rumus dalam menyesatkan Bani Adam itu. Sampai-sampai ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan bagaimana contoh upaya syaitan untuk menyesatkan anak Adam langkah demi langkah, cara demi cara. Dalam riwayat Nasa'i, begitu pula riwayat Imam Ahmad, dan hadisnya dikatakan hadis yang jayyid, hadis yang bagus oleh Syekh Al-Albani, hadisnya sahih. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Inna syaitana qa'ada libni Adam bi'atruqihi." Sesungguhnya setan akan duduk menghalangi anak Adam di setiap jalan-jalannya. Di setiap jalan-jalan yang ditempuh anak Adam, ada setan di sana yang duduk untuk menghalau. Faqa'adalahu bitariqil Islam. Syaitan duduk menghalau anak Adam dalam jalan Islam. Jadi tatkala ada seorang yang mau masuk Islam, berusaha untuk dihalau. Faqala lahu, syaitan akan berkata kepada orang tersebut, "Atuslimu wa tadharu dinaka wa dina abaika wa abai abika?" Apakah kamu mau masuk Islam? Kamu rela meninggalkan agamamu sebelumnya, di mana agamamu sebelumnya adalah agama ayah-ayahmu, agama kakek-kakekmu, dan agamanya kakeknya dari kakek-kakekmu. Digoda seperti itu. Tega kamu meninggalkan agama nenek moyangmu, agama yang telah dianut selama ratusan tahun oleh kakek-kakekmu. Fa'asahu fa'aslam. Namun orang tersebut menolak ajakan syaitan dan dia pun tetap masuk ke dalam Islam. Dia tidak menghiraukan godaan syaitan. Setelah sampai di situ, apakah menyerah? Jawabannya tidak. Nabi menjelaskan, "Tsumma qa'ada lahu bi tariqil hijrah." Kemudian tatkala syaitan tidak berhasil menggoda anak Adam dalam jalan Islam, dia pun duduk menghalau anak Adam dalam jalan hijrahnya. Faqala, tatkala anak Adam masuk Islam, kemudian dia mau berhijrah, yang mungkin sebelumnya dia tinggal di lingkungan kufar, tinggal di lingkungan musyrikin, mau hijrah, digoda lagi. Atuhajiru wa tadharu ardaka wa sama'ak. Apakah kamu mau berhijrah, kamu tinggalkan kampungmu, kamu tinggalkan bumi di mana engkau dilahirkan, dan engkau tinggalkan naungan langit di mana engkau tinggal di sana. Wa innama mathalul muhajir kamathilil farasi fit tuwal. Sesungguhnya orang yang hijrah itu seperti kuda yang tidak ada arah, berjalan ke sana kemari, tidak ada arah, digoda seperti itu. Namun orang tersebut fa'asahu fahajara. Dia pun membangkang, tidak mau mengikuti godaannya syaitan, dan dia tetap berhijrah. Apakah selesai? Jawabannya tidak. Tsumma qa'ada lahu bi tariqil jihad. Tatkala tidak bisa digoda dari jalur hijrah, maka syaitan pun duduk menghalaunya dalam jalan jihad. Tatkala ada panggilan jihad, menggoda lagi syaitan. Dia goda huwa jahdun nafsi wal mal. Jihad itu adalah kepayahan yang akan dialami oleh badanmu dan hartamu. Fatuqatil fatuqtal. Kamu berperang, kamu pasti akan mati. Fatunkahul mar'ah. Istrimu akan dinikahi oleh orang lain. Wa yuqsamul mal. Dan hartamu akan dibagi-bagi ke orang lain. Digoda seperti ini dengan semua bentuk tazyinnya, semua bentuk godaan-godaan indahnya. Tuqatil fatuqtal. Kalau kamu berangkat perang, kamu mati. Kalau kamu mati, istrimu nanti diambil siapa? Istrimu akan menjanda, istrimu akan dinikahi oleh orang lain, hartamu akan dibagi-bagi. Tidak usah berangkat. Fa'asahu fajahad. Namun orang tersebut tetap tidak mau menuruti syaitan, dan dia pun tetap berangkat berjihad. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Faman fa'ala dzalika minhum famata kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah." Siapa di antara manusia yang melakukan sebagaimana yang dilakukan orang tersebut, selalu menyelisihi godaan setan, selalu menghempaskan semua ajakan-ajakan setan, siapa di antara kalian yang melakukan hal tersebut sebagaimana yang dilakukan orang di atas, kemudian dia mati, maka suatu keharusan atas Allah untuk Allah masukkan dia ke dalam surga. Gitu. Jadi setiap orang yang bisa menghempaskan semua ajakan-ajakan setan di setiap langkah-langkah setan, karena haqqan 'alallahi an yudkhilahul jannah, sebuah kepastian pasti akan Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Au qutila kana haqqan 'alallahi an yudkhilahul jannah, kalau dia dibunuh pasti Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Wa in ghariqa kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah, kalau dia ternyata matinya tenggelam pasti akan Allah masukkan ke dalam surga. Aw waqasat hudabah, seandainya dia mati karena tersepak oleh hewan, matinya karena tersepak oleh hewan, tapi kalau dia seperti itu keadaannya, bisa menghalau semua godaan-godaan setan yang dilemparkan kepadanya, karena haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah, sebuah pastian pasti Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikianlah bagaimana seharusnya kita semuanya bersikap terhadap setiap langkah-langkah setan, bersikap pada setiap godaan-godaan setan. Jangan sampai kita menurutinya, jangan sampai kita menyambutnya. Jadilah sebagaimana seorang yang diceritakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di atas, senantiasa menentang dan menghalau setiap godaan-godaan setan, meskipun ajakan-ajakan tersebut adalah indah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syaitan adalah musuh yang selalu merumuskan setiap langkah untuk menjatuhkan anak Adam. Bahkan permusuhan syaitan kepada setiap anak Adam itu dimulai pada awal kali anak Adam tersebut dilahirkan ke dunia. Dalam hadis Bukhari, Nabi alaihi salatu wasalam beliau mengatakan, "Kullu ibni Adam yat'anu syaitanu fi janbaihi bi usbu'aihi hina yulad." Setiap anak Adam dia akan ditusuk oleh setan pada dua pinggangnya dengan dua telunjuknya. Jadi syaitan menyerang, menusuk setiap anak Adam yang lahir dengan dua telunjuknya, yang ditusuk adalah kedua pinggangnya. Tatkala dilahirkan setiap anak itu, disitulah anak Adam setiap yang dilahirkan menangis. Di saat itu dia menerima bentuk permusuhan pertama dari setan, yaitu ditusuk oleh setan dengan kedua telunjuknya. Semuanya mengalami itu ghairu Isa ibnu Maryam, selain Isa ibnu Maryam. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi Allah Isa tidak mengalami ini. Zahaba yat'an fatu'ina fil hijab. Syaitan berusaha untuk menusuk Isa ibnu Maryam, namun ternyata yang tertusuk adalah hijab, yakni pembatas yang melindungi Isa. Nah, dan dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaihi, wa hadha at-ta'nu minasyaitan huwa ibtida'ut taslit. Dan tusukan ini dari setan adalah awal permusuhan yang dideklarasikan oleh syaitan kepada setiap pribadi-pribadi anak Adam. Mulai dimusuhi, mulai disakiti, ditusuk kedua pinggangnya dengan kedua telunjuknya. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka hendaknya sekali lagi kita berhati-hati, hendaknya kita mewaspadai setiap langkah-langkah syaitan untuk menyesatkan kita, dan langkah-langkah tersebut adalah begitu banyak. Insyaallah ta'ala terkait dengannya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan sedikit apa yang diucapkan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi alaih. Apabila telah tampak jelas bagaimana permusuhan iblis, permusuhan syaitan kepada kalian dan kepada ayah kalian, maka bagaimana kalian bisa menjadikan iblis dan anak keturunannya itu sebagai teman dekat yang selalu kalian turuti? Min duni, bukan aku, kata Allah Azza wa Jalla. Kenapa bukan aku yang senantiasa engkau turuti? Kenapa bukan aku yang senantiasa engkau taati? Bisa makhtaru li anfusihim min wilayati syaitan. Sungguh jelek apa yang dipilih oleh manusia-manusia tatkala mereka memilih untuk diri mereka perwaliannya setan. Alladzi la ya'muruhum illa bil fahsya'i wal munkar. Di mana setan itu tidak akan memerintahkan mereka kecuali dengan perbuatan jelek, perbuatan keji dan mungkar. Mereka tidak akan memerintahkan untuk taat. Mereka tidak akan memerintahkan untuk berbuat baik. Qala an wilayatir rahman Jelek sekali pilihan mereka tatkala mereka memilih setan sebagai wali, tidak menjadikan Ar-Rahman sebagai wali. Alladzi kullu sa'adati wal falahi wasurur fi wilayatihi, di mana semua bentuk kebahagiaan, kesenangan dan keberhasilan itu ada tatkala Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai wali oleh hambanya. Wa fi hadhihi al-ayah, dan dalam ayat ini al-hathu 'ala ittikhadhi asy-syaitani 'aduwa. Dalam ayat ini ada anjuran, dorongan untuk kita menjadikan setan itu sebagai musuh. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan beberapa ayat tentangnya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya setan adalah musuh kita. Wal ighra'u bidzalik, dan hendaknya kita menampakkan permusuhan kita kepada syaitan. Wa dzakara as-sababal mujibal dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab yang mengharuskan akan hal itu, yang mengharuskan kenapa kita harus menjadikan syaitan itu sebagai musuh, karena memang iblis dan syaitan adalah musuh untuk ayah kita dan musuh untuk kita semua, yang selalu menyakiti kita, selalu memerintahkan kita kepada hal-hal yang buruk dan selalu menentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yaf'alu dzalika illa zalim, dan sesungguhnya tidak ada yang melakukan hal ini, memilih syaitan sebagai walinya, kecuali orang-orang yang zalim. Wa ayyu dhulmin a'dham min dhulmi man ittakhadha aduwwahul haqiqiyya waliyan wa tarakal waliyal hamid, dan kezaliman manakah yang lebih besar dibandingkan kezalimannya orang yang menjadikan musuhnya sebagai teman dan dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha melindungi hamba-hambanya dan zat yang maha terpuji setiap perbuatan-perbuatannya. Keboliman yang lebih besar yang mana, ya, dibandingkan kebolimannya orang yang menjadikan musuhnya, justru dia jadikan sebagai temannya. Keboliman yang lebih besar yang mana daripada kebolimannya orang yang menjadikan musuh ayahnya sebagai teman dekat yang selalu dia taati perintah-perintahnya. Wallahul musta'an, wala hawla wala quwata illa billah. Insyaallah taala penjelasan terkait dengan ayat ini lebih lanjut akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas terkait dengan beberapa kesimpulan-kesimpulan dari hadis, di mana hadis dalam hadis atau sebelumnya dalam ayat juga kita akan membaca kesimpulan-kesimpulan dari ayat dan hadis tentang bagaimana godaan-godaan setan, bagaimana langkah-langkah syaitan untuk menyesatkan anak Adam, dan bagaimana sikap kita terhadap langkah-langkah tersebut, apa yang harus kita lakukan agar kita selamat dari setiap godaan-godaan dan langkah-langkah syaitan dalam menyesatkan kita. Bismillahi taala wa nas'alullah taisir, wallahu a'lam bis-shawab wa naktafi bihadzal qadar. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.